Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang dimuliakan, marilah kita membuka majelis ini dengan memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat ilmu, nikmat yang membuat seseorang itu bisa berbahagia apapun ujian dan apapun aral dan rintangannya, nikmat yang membuat seseorang bisa memperbaiki dirinya. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin membangun peradaban di tangan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, ayat yang pertama kali turun adalah disuruh belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut, meminta pertolongan kepada Rabb-mu. Jadi disuruh belajar, disuruh baca. Karena sekali lagi kunci dari keberhasilan adalah ilmu. Kunci kebahagiaan adalah ilmu. Ini yang perlu kita renungkan, hadirin. Jadi kalau kita ingin berubah, lihat bagaimana perubahan dari masa jahiliyah ke masa yang penuh dengan kebahagiaan, kenikmatan, dan ketenangan. Ternyata diawali dengan perintah untuk belajar. Iqra, bacalah. Ini harus membuka mata hati kita. Kalau peradaban bisa dirubah, generasi bisa dirubah, maka apa iya diri kita gak bisa dirubah dengan belajar? Ini peradaban dirubah, maka sangat mudah merubah seseorang, merubah diri ini jika Allah memberikan taufik. Maka jamaah sekalian, jika kita ingin melakukan sebuah perubahan, mulailah dengan belajar. Mulailah dengan belajar. Maka ketika Allah kasih kesempatan belajar, apalagi bersama salah satu ulama terbaik di dunia, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan juga bersama salah satu kitab terbaik juga, bersama salah satu kitab terbaik Riyadhus Shalihin, maka ini anugerah. Ini anugerah. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Kalau hari ini kita dapat kesempatan merasakan mobil terbaik, merasakan salah satu pesawat terbaik, kita dikasih kesempatan naik private jet, maka harusnya ya ketika kita diberikan kesempatan belajar dari buku terbaik, itu lebih membuat kita bahagia, lebih membuat kita bersyukur. Karena barang-barang itu ketika dikasih kesempatan kita coba paling cuman berapa saat, sejam, dua jam, tiga jam, atau kita ikutin durasi lah, kita dikasih kesempatan satu jam, udah habis selesai satu jam gak ada rasanya lagi, paling memori aja, kemarin tuh seru banget ya. Tapi apakah masih dirasakan sampai hari besok, hari lusa? Enggak. Tapi ilmu nih, atau belajar dengan buku terbaik, walaupun cuma sejam, tapi besok masih bisa diamalin, lusa masih bisa diamalin, minggu depan masih bisa diamalin, ada masalah setahun depan masih bisa diamalin. Nah, masa iya kita gak bersyukur, jamaah? Kalau kita sampai gak bersyukur, berarti memang tidak ada pengagungan terhadap ilmu, tidak ada pemuliaan terhadap ilmu, dan tidak ada perasaan bahwa ilmu itu penting. Maka disitulah kehilangan keberkahan. Maka syukurilah karena kebersamaan kita yang singkat ini, itu dampaknya itu puluhan tahun. Kalau Allah kasih taufik ya, dampaknya puluhan tahun. Akhirnya kita bisa amalkan itu dan berhasil selama puluhan tahun. Seperti bab ini misalnya, mujahadah, bersungguh-sungguh. Kalau benar-benar setiap ayat atau setiap hadis dalam bab ini bisa merubah kita dari mental pemalas, mental rebahan, mental ogah-ogahan, kelemar-kelemar. Kelemar masih kepake gak sih sekarang? Dulu kayaknya sering dengar kelemar-kelemar. Menjadi orang yang bersungguh-sungguh, punya etos, punya visi, punya spirit, punya semangat, siap jatuh bangun dalam kehidupan. Lihat aja nih, kehidupannya berubah. Berubah. Dan berubahnya itu bukan 1-2 hari. Itu manfaatnya itu sampai mati mungkin, puluhan tahun. Maka kalau kita gak syukur, ya Allah akan cabut itu lagi, jemaah. Apalagi kita dapatkan gratis, modalnya cuman paket atau bahkan ya iuran per bulan wifi kita di rumah, sangat gak seimbang dengan keutamaan dan kemuliaannya. Maka bersyukurlah kepada Allah. Sekali lagi bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita lagi sulit sekarang secara ekonomi atau sulit secara kesehatan, tapi bukankah ketika Allah buka itu, atau ketika Allah sempitkan, maaf, ketika Allah sempitkan, Allah buka pintu yang lain, pintu akhirat, pintu iman, pintu ketakwaan. Allah Ta'ala alam bisawab. Oleh karena itu marilah kita bersyukur. Selanjutnya jangan lupa minta pertolongan kepada Allah, agar kita bisa memahami, kita bisa meresapi dan bisa amalkan. Karena kalau gak diamalkan percuma juga, jemaah. Al-Quran dan ilmu itu tuh opsinya cuma dua. Kalau gak bermanfaat bagi kita, akan menjadi bumerang bagi kita. Al-Quran hujjatun lak aw alaik. Al-Quran itu kalau gak jadi penolong, memberikan syafaat, atau jadi bumerang. Dan hanya ada dua opsi itu. Dan bahkan gak ada opsi mundur. Udah kalau gitu gue gak mau belajar deh. Gak bisa. Kalau gak mau belajar, kena dosa. Karena talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Jadi gak ada opsi kecuali hadapi. Dan bagaimana ilmu kita, Al-Quran kita itu menjadi manfaat buat kita. Nah, itu semua harus ditolong oleh Allah. Maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, dan selalu perkuat syahadatan kita, jemaah sekalian. Ya. Hadirin Allah muliakan. Kita akan bersama sebuah hadis penting dalam bab mujahadah yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di hadis yang kedua, ya. Hadis yang kedua. Hadis Anas bin Malik. Hadirin Allah muliakan, mari kita masuk ke hadis itu. Berkata Al-Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, merahmati keluarga beliau, dan merahmati seluruh kaum muslimin yang ada. Qal an Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas radhiyallahu taala an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi ma yarwihi an rabbih azza wajal. Dalam hadis yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya. Jadi ini hadis apa? Hadis qudsi lagi. Jadi udah dua kali berturut-turut kita bersama hadis qudsi. Hadis qudsi. Idza taqarraba al-'abdu ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'a. Apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku, apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku sejengkal, sejengkal. Niscaya aku mendekat kepadanya satu hasta. Niscaya aku mendekat kepadanya satu hasta. Wa idza taqarraba ilayya dhira'a, dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku sambil mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekati atau mendekat kepadanya satu ba'a, satu depa. Dan wa idza atani yamshi ataituhu harwalah, dan apabila dia mendekatkanku sambil berjalan, maka aku akan mendekat kepada dia dengan harwalah, berjalan cepat, berjalan cepat. Itu yang perlu kita camkan. Jamaah sekalian, paham gak tuh? Jika hambaku mendekatkan diri kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Sejengkal, tau sejengkal kan gitu. Hasta itu mana? Hasta, hasta itu dari ujung jari sampai siku. Sampai siku ini hasta. Kalau ba'ah, depa, depa, nah ini anak milenial, tau gak depa? Depa itu ujung telapak tangan ketemu ujung telapak tangan kiri kalau dibentangkan. Layarnya gak satu depa, mohon maaf jemaah. Harus ini kanan gitu. Wingspan, bahasa Jawanya wingspan ya. Jadi kanan ke atas gitu. Itu ba'a, masya Allah. Jelas ini jemaah. Hadis ini kita coba baca yang lebih komplitnya lagi ya, dalam riwayat lain. Kita baca yang lebih komplit. Jadi Allah memulai ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku ini tergantung prasangka hambaku kepada diriku. Ini enggak ada di Radu Salihin. Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku ini tergantung prasangka hambaku kepada diriku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Dan aku bersama dengannya jika dia mengingat aku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau hambaku itu mengingat aku dalam dirinya, aku akan ingat dalam diriku. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Kalau hambaku mengingat aku di tengah-tengah khalayak, di depan umum, di sebuah komunitas, maka aku akan mengingatnya di komunitas yang lebih baik dari mereka. Fil mala'il a'la, di hadapan Allah Subhanahu wa taala bersama malaikat-malaikat. Wa in taqarraba ilayya bi syibrin. Dan apabila hambaku mendekat kepadaku satu jengkal, nah ini baru masuk, maka ke dia satu hasta. Dan apabila hambaku mendekat kepadaku satu hasta, maka aku mendekat padanya satu depa. Wain atani yamshi ataitu harwala. Kalau hambaku mendatangiku berjalan, maka aku mendatanginya dengan berjalan cepat. Ini luar biasa jemaah. Mari kita ambil pelajaran dengan segala keterbatasan kita. Yang pertama, sekali lagi di sini dimulai dengan sebuah konsep yang kita butuhkan hari-hari ini ya, khususnya ketika kita lagi susah, lagi berat. Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku tergantung prasangka hambaku pada diriku. Aku tergantung prasangka hambaku pada diriku. Dalam riwayat yang lain, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarr. Kalau prasangkanya baik, maka akan kejadian baik. Kalau prasangkanya buruk, maka akan kejadian buruk, jemaah. Oleh karena itulah, mohon jangan buruk sangka kepada Allah. Jangan buruk sangka sama Allah. Jangan buruk sangka. Seberat apapun, sesulit apapun, sepelik apapun masalah kita, hadirin Allah muliakan, jangan pernah buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu baik sangka, selalu baik sangka, selalu baik sangka. Karena Allah tergantung prasangka kita. Kalau baik, nanti Allah buat baik. Kalau buruk, maka Allah akan buat buruk. Jadi kalau gitu, sebutkan satu alasan kita perlu berburuk sangka. Gak ada alasan. Kalau baik, Allah akan buat baik kok. Kalau buruk, Allah akan buat buruk. Jadi sepelik apapun, ya berprasangka baik aja. Itu juga prasangka baik gratis ya, Pak. Kecuali kalau suruh bayar. Ini gak suruh bayar kok. Tapi buruk sangka terus, buruk sangka terus. Subhanallah. Ini yang perlu kita tanya. Baik sangka dengan Allah. Baik sangka dengan Allah. Jangan pernah buruk sangka. Walaupun pahit, dan nanti kita lihat deh gimana luar biasa Allah Subhanahu Wa Taala membuat sesuatu yang kita anggap pahit itu menjadi hal yang manis, sebagai pelajaran hidup, sebagai amunisi yang kita butuhkan untuk masa depan. Makanya jangan pernah buruk sangka. Hari ini misalnya kita yang tes swabnya positif, PCR-nya positif, padahal kayaknya udah physical distancing, udah jaga ini, udah jaga itu, kok bisa positif? Udah baik sangka aja sama alhamdulillah. Ini yang terbaik. Gak usah ribet-ribet lagi. Hari ini kita yang bisnisnya seret, susah, pembayaran nunggak, kayaknya kita bermasalah juga. Udah baik sangka sama Allah. Nanti Allah kasih hasil yang baik nih. Kita yang punya masalah sama istri kita atau sama suami kita, baik sangka sama Allah Subhanahu wa Taala. Baik sangka. Yang punya masalah sama orang tua juga baik sangka. punya rencana nikah gak jadi-jadi, kendala lagi, masalah lagi, baik sangka sama Allah, baik sangka sama Allah. Wah, semua baik sangka. Ana inda dhanni 'abdi bi, aku ini tergantung prasangka hambaku pada diriku. Dan ingat ya maaf, orang yang buruk sangka itu cuma dua ya, orang musyrik sama orang munafik, itu aja udah. Itu yang Allah firmankan dalam surat Al-Fatih ayat 6. Surat Al-Fatih ayat 6. Wa yu'adzibul munafiqin wal munafiqat wal musyrikin wal musyrikat adh-dhannina billahi dhannasaw 'alaihim da'iratus saw وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ويعذب المنافقين والمنافقات. Dan Allah akan mengazab orang-orang munafik, baik laki-laki maupun wanita. Wal musyrikin wal musyrikat, dan Allah akan mengazab orang-orang musyrik yang laki-laki maupun wanita. Apa karakter mereka? Dhannina billahi dhannasaw, mereka itu buruk sangka sama Allah, buruk sangka. Lihat, orang musyrik, orang munafik, buruk sangka itu jemaah, buruk sangka. Dan apa? Alaihim da'iratus saw, dan mereka akan mendapatkan keburukan itu, keburukannya kena deh, keburukannya kena. Wa ghadiballahu 'alaihim, dan Allah murka sama mereka. Wa la'anahum, dan Allah laknat mereka. Wa 'adda lahum, dan Allah persiapkan jahannam untuk mereka. Wa sa'at masira, nah itu seburuk-buruknya tempat kembali. Ini jadi enggak ada yang buruk sangka kecuali orang-orang yang musyrik sama munafik, itu aja deh. Jadi gak usah buat ribet. Ya, gak ada makhluk yang buruk sangka sama Allah kecuali orang musyrik sama orang munafik. Jadi buruk sangka tuh gak ada di kamus orang-orang beriman. Gak ada. Gak ada. Gak ada di kamus orang-orang beriman. Yang adanya di kamus orang-orang munafik dan di kamus orang-orang musyrik. Makanya hadirin Allah mulia, qul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan terpuruk, jangan sedih. Kalian itu tinggi jika kalian beriman. Ini kalah jemaah. Kalah. Kalah begitu. Ali Imran 139. Ali Imran 140. Enggak buruk sangka. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Enggak buruk sangka. Jangan terpuruk, jangan sedih. Kalian itu tinggi jika kalian beriman. Itu kan, ini ayat udah berapa kali kita sampaikan. Terus masuk lagi ayat ke 140. Iyam saskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithlu. Kalau kalian merasakan sakit atau merasakan luka, merasakan kekalahan, sesungguhnya mereka pun merasakan kekalahan dan luka yang serupa kemarin di perang Badar. Sih biasa aja. Hari ini kalian kalah nih, kemarin mereka yang kalah. Udah jangan buruk sangka deh. Hari ini kalian terluka, kemarin musuh kalian terluka. Ya begitu. Begitu hidup kata Allah. Wa tilkal ayyamu nudawwiluha bainan nas. Ya hidup tuh gitu, kita puter. hari ini kalian di bawah, kemarin kalian di atas, nanti besok kalian di atas lagi. Udah diputar-putar gitu aja. Fungsinya buat apa? Waliya'lamallahu alladzina amanu. Biar Allah lihat dan membedakan siapa yang beriman gitu. Siapa yang beriman? Siapa yang kafir? Siapa yang beriman? Siapa yang munafik? Siapa yang baik sangka? Siapa yang buruk sangka? Nah, itu. Biar Allah lihat tuh, jemaah. Biar Allah lihat. Selalu baik sangka. Karena Allah tergantung prasangka hambanya. Terus berikutnya jemaah sekalian, wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku bersamanya jika dia mengingat aku. Allahu Akbar. Dan aku bersamanya jika ia, jika hambaku mengingatku. Aku bersamanya jika ia mengingat aku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Jika dia mengingatku dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya dalam diriku. Dan jika ia mengingatku di tengah-tengah manusia, maka aku akan mengingatnya di tengah-tengah makhluk yang lebih baik dari mereka, di hadapan malaikat. Ini keutamaan berzikir kepada Allah. Keutamaan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita ingat Allah jemaah, Allah menyatakan Allah bersama dengan kita. Allah bersama dengan kita. Makanya Imam Ahmad bin Abdul Halim, walaupun di dalam sel penjara pada saat itu, beliau tidak merasakan kesepian. Beliau tidak hancur. Beliau tidak terpuruk. Kita bayangin penjara, penjara hari ini aja enggak enak jemaah. Apalagi penjara di tahun itu. Itu bayangin enggak enaknya gimana. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Tapi itulah janji Allah, aku akan bersama dengannya jika dia mengingat aku. Gak ada kesepian. Gak ada kegalauan. Hadirin, betapa banyak ahli dunia dengan segala popularitasnya, dengan segala pendukung, fanbase, penggemarnya, itu merasakan kesepian di tengah keramaian. Dan itu ironis sekali, kesepian di tengah keramaian. Makanya kita tahu ada lebih dari 1-2 nama itu bunuh diri setelah ketemu penggemarnya. Pengen. Setelah ketemu penggemar yang bunuh diri jemaah. Setelah ketemu penggemarnya dia bunuh diri. Subhanallah. Gak perlu kita sebut nama lah. Tapi banyak orang tahu. Pengen setelah ketemu penggemarnya dia bunuh diri. Sedangkan para ulama kita berada di tempat yang sangat gak enak, hidupnya bahagia. Saat dimusuhi, hidupnya bahagia. Saat orang-orang memfitnah beliau, hidupnya bahagia. Imam Ahmad bin Abdul Halim contohnya. Imam Ahmad bin Hanbal contohnya. Ibnu Mubarak, karena mereka bisa hadis ini. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Dan aku bersamanya jika dia mengingatku. Jamaah sekalian, di pandemi kali ini, isolasi itu momok loh. Isolasi itu gak enak. Jangankan di rumah sakit, di kamar hotel aja gak enak. Tapi apakah masalahnya isolasi? Bukan. Masalahnya kita kurang mengingat Allah pada saat kita diisolasi. Kalau kita benar-benar ingat Allah, gak akan kesepian kita. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Dan aku bersamanya jika dia mengingatku. Oleh karena itu hadirin, ingatlah Allah Jalla wa'ala. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan ala bizikrillah tatma'innul qulub. Katalah dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Hati jadi tenang. Dan itu seringkali enggak bisa diungkapkan, tapi harus dipraktikkan. Coba deh, coba. Ketika lagi penat segala macam, coba hilangkan dulu semua hiruk pikuk dunia. Lalu berkhulwatlah dengan Rabbul Alamin. Masa iya sih gak tenang? Ada orang lagi kesusahan, gak lagi butuh duit, lalu dikasih kesempatan bertemu dengan orang paling kaya di kotanya, paling kaya. Gimana perasaannya? Ini belum dikasih loh, belum dikasih, cuma dia dapat kesempatan aja. Oke, bapak mau berkenan bertemu dengan Anda. Bapak berkenan bertemu dengan Anda. Itu gimana perasaan? Kalau belum dikasih nih, si orang paling kaya juga nggak ngerti dia mau ngomong apa. Itu perasaan akhirnya senangnya minta ampun. Kalau belum dikasih. Lalu bagaimana ketika kita sedang kesulitan uang bersama Al-Ghani yang maha kaya, dan di waktu yang sama Al-Mannan yang maha pemberi, Al-Wahhab, Ar-Rahman, Ar-Rahim, bersama zat yang Nabi SAW sampaikan, Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadihi biwaladiha. Allah lebih sayang kepada hambanya dibanding ibu ini sayang kepada anaknya. Mungkinkah seorang yang beriman gak tenang jemaah? Gak mungkin lah. Mungkin kita dikasih kesempatan ketemu seseorang yang powerful dalam dunia udah senang, padahal belum tentu berhasil, belum tentu gol, udah senang kita. Masa bersama Allah gak senang? Fa'in dhakarani fi nafsi dhakartuhu fi nafsi, wa'in dhakarani fi mala'in dhakartuhu fi mala'in khairin min. Jika dia mengingatku dalam dirinya, aku mengingatnya dalam diriku. Siapa kita jamaskan sampai diingat sama Allah Subhanahu wa taala? Siapa kita? Pendosa seperti apa kita? Allah ingat kita dalam dirinya. Kita memang ahlu sholat, ahlu zikir, orang yang maksum, hafal Quran, menguasai ilmu fikih dari A sampai Z. Lalu kenapa kita gak menggunakan kesempatan ini? Ingatlah Allah dalam diri Anda. Allah akan ingat Anda pada dirinya dengan segala kekurangan Anda, dengan segala kekhilafan, dengan segala kegelinciran, segala khilaf. Tapi kita gak memanfaatkan Fa'in dhakarani fi nafsihi dhakartuhu fi nafsi. Jika hambaku mengingatku dalam dirinya, maka aku akan ingat dia dalam diriku. Kemana iman kalau kita tidak termotivasi? Kemana iman kalau kita tidak punya daya tarik lagi? Apa gak cukup coba? Bagaimana perasaan penggemar sepak bola kalau Messi mention namanya di sosial media, si Messi itu, gimana perasaannya? Gimana perasaan orang yang gila balap, fanatik banget sama otomotif, kalau misalnya Hamilton mention dia dalam Twitter dia, gimana perasaan orang yang penggemar Facebook ketika Mark Zuckerberg mention namanya di akun pribadinya? Lalu kemana semangat orang-orang beriman untuk mengingat Rabbul Alamin? Fa'in dhakarani fi nafsihi dhakartuhu fi nafsi. Kalau hamba aku mengingatku dalam dirinya, aku akan ingat ya dalam diriku. Aku akan ingat dalam diriku. Oh, ini luar biasa jemaah. Mungkin gak orang seperti masuk neraka jemaah? Enggak. Masa iya ini gak ditolong sama Allah Subhanahu Wa Taala ketika lagi susah? Maka ingatlah Allah. Masalah kita bukan masalah itu sendiri. Masalah kita adalah kita lupa sama Allah. Alam bidzikrillah tatma'innul qulub, katalah dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Bukankah itu perasaan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ditawarkan bantuan oleh malaikat Jibril, lalu beliau hanya mengatakan hasbiyallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai pelindung. Dan Allah sebaik-baik al-wakil. Kita bayangkan, malaikat Jibril mau bantu lalu ditolak, lalu mengatakan hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Itu ketenangan tingkat apa yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim? Malaikat Jibril. Dan di hadapan beliau kobaran api. Kita mungkin lagi santai di sebuah film, malaikat Jibril datang, kita akan list permintaan kita kepada dia, tolong lobikan ini, lobikan ini, kobaran api. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, cukup Allah, cukup, gak ada lagi, cukup Allah wa ni'mal wakil. Subhanallah. Bukankah itu yang dirasakan Nabi Musa ketika dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya di belakang dan di hadapannya Laut Merah? Kala inna ma'i rabbi sayahdin. Tenang, bukan begitu. Sesungguhnya Rabbku bersama denganku. Dan Rabbku akan memberikan petunjuk tentang masalah ini. Dan, jamaah sekali. Bukankah itu yang dirasakan Nabi SAW di Gua Thawr? Ketika Abu Bakar sudah ketakutan, bukan mengkhawatirkan dirinya, tapi mengkhawatirkan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi tenangkan, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih wahai Abu Bakar, jangan takut. Allah bersama kita. Dan semua genrenya sama jemaah. Semua kembalikan kepada Rabbul Alamin. Bukankah itu yang dirasakan Nabi Yunus? Ketika berada di perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Engkau, subhanaka, maha suci Engkau. Inni kuntu minadz zalimin. Inni kuntu minadz zalimin. Aku termasuk orang-orang zalim. ingatlah Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Insya Allah akan ingat kita di dalam dirinya. Dan Allah akan ingat kita di hadapan makhluk yang sangat mulia jika kita mengingatnya di tengah-tengah manusia. Jadi tolong ingatlah Allah jemaah. Ketika kita mungkin bersama teman-teman, lalu mereka ngajak kita bermaksiat, ngajak kita melakukan sesuatu yang haram, ngumpul, bersikap tegaslah, ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ditawarkan Allah sangat-sangat luar biasa. Anda ingat Allah ketika berada di tengah-tengah manusia, Allah akan ingat Anda di hadapan malaikat-malaikat. Tidakkah ini cukup membuat kita bersikap tegas, mengatakan tidak pada maksiat, gak mau diajak-ajak, walaupun didorong-dorong, enggak. Dan satu-satunya faktor aja karena kita mengingat Rabbul Alamin, kita mengingat betapa baiknya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, dan gak pantas kita bermaksiat kepadanya. Dan di waktu yang sama kita ingat siksaan yang sangat pedih, dan kita takut sekali diazab olehnya. Dan kita ingat lagi, kalau saya mengingat Allah pada saat ini, Allah akan ingat saya. Pernah sih kita ngerasa gitu, kita ada di persimpangan gitu, diojlok-ojlok, diganggu-gangguin oleh teman kita segala macam. Mungkin kalau diajak gibah lah, atau diajak minum lah, atau ditawarin perempuan lah, atau dikasih harta haram lah. Terus pada saat itu kita ingat hadis ini. Barang siapa mengingat Allah di tengah-tengah manusia, Allah akan ingat dia di tengah-tengah malaikat. Terus itu membesarkan dirinya. Dan keraguan itu berubah jadi keyakinan. Enggak, saya enggak mau. Dan nolaknya mantap gitu loh, bukan saya enggak mau. Karena dia yakin ini momentum. Momentum diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Momentum hamba sehina dia, sependosa dia, seremeh dia, sekecil dia, diingat oleh Malik Yaumiddin. Kan harusnya berpikirnya begitu jemaah. Diingat oleh Rabbul Alamin. Diingat yang menentukan surga neraka kita. Limanil mulku lillah lillahil wahidul qahar. Siapa yang memiliki kerajaan hari ini? Lillahil wahidul qahar. Allah yang Maha Esa dan yang Maha Berkuasa. Maka ingatlah Allah, baik kita sendiri maupun di tengah-tengah manusia, baik manusia yang baik maupun manusia yang buruk. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, ketika kita sendirian tadi penting. Mungkin kita bisa buka macam-macam. Kita bisa bermaksiat, enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu. Kita single di kos-kosan kita. Atau ketika kita sendirian, pasangan kita enggak ada. Anak-anak enggak ada. Atau kita single, orang tua gak ada. Kita sendirian. Kita bisa buka macam-macam. Kita bisa bermaksiat. Kita bisa ngapa-ngapain aja. Kenapa kita gak pilih opsi mengingat Allah Subhanahu wa taala? Bukankah ini momentum diingat Rabbul Alamin? Memang berat. Mengatakan tidak pada maksiat ketika sendirian itu berat banget. Tapi bukankah rewardnya seperti ini? Diingat Allah. Diingat Allah jemaah. Diingat Allah dalam dirinya. Diingat Allah dalam dirinya. Kita yang hina, kita yang banyak khilaf, kita yang dosa lagi. Ini diingat Allah dalam dirinya. Zakartuhu fi nafsi. Bukankah orang-orang beriman justru melihat ini momentum? Maka dia berusaha, maka dia menolak kemaksiatan dan kalahkan hawa nafsunya. Tanpa ada satupun orang yang tahu. Gak ada yang tahu. Gak ada. Makanya kan yang dapat naungan apa? Warajulun dzakarallahu khalian fafadtaina. Seseorang yang mengingat aku ketika sendirian lalu tak terasa air matanya menetes. Itu kan. Itu satu dari tujuh orang golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli. Yawma la dhilla illa dhilluh. Tujuh golongan yang Allah akan naungi di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Allah naungi ketika matahari satu mil, ketika kita dibangkitkan telanjang bulat, tidak pakai alas kaki, tanpa dikhitan, tidak bawa bekal, ketika sebagian orang keringatnya menutupi lututnya, ada yang menutupi pinggangnya, lalu Allah kasih naungan. Siapa di antara mereka dapat naungan? Warajulun dzakarallahu khalian. Seseorang yang mengingat Allah ketika sendirian di tengah kesunyian, dia ingat Allah Rabbul Alamin, dia ingat kebaikan Allah, dia ingat nikmat-nikmat Allah, betapa baiknya Allah sama dia, lalu dia khawatir akan siksa Allah Subhanahu Wa Taala, dan tanpa terasa, tanpa acting, tanpa ada skenario, fafadat aina, maka air matanya pun menetes. Itu yang akan dinaungi oleh Rabbul Alamin. Makanya bukankah kesendirian itu momentum? Sebagaimana ahli maksiat menganggap kesendirian itu momentum untuk bermaksiat, bukankah orang-orang beriman harusnya menganggap bahwa kesendirian adalah momentum untuk mendapatkan tempat khusus di sisi Rabbnya Subhanahu Wa Ta'ala? Fa'in dhakarani fi nafsihi dhakartuhu fi nafsi. Jika hambaku mengingat aku dalam dirinya, aku ingat dia dalam diriku. Lalu hadirin Allah muliakan, lalu Allah mengatakan, wa in taqarraba ilai shibran taqarrabtu minhu dhira'a. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu jengkal, maka aku mendekat pada dirinya satu hasta. Jika hambaku satu hasta, maka aku satu depa. Jika hambaku berjalan, aku jalan cepat. Hadirin yang Allah muliakan, hal yang luar biasa. Para ulama kita menjelaskan, Imam Muhammad bin Salat Amin menukilkan ucapan Syekhul Islam bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah yujarruna hadhin nusus ala zahiriha wa haqiqatu ma'naha la'ik billahi azza wa jalla. Ulama-ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yujruha hadhi nusus ala zahiriha, membiarkan hadis-hadis seperti ini sesuai dengan zahirnya, dan kita katakan hakikat maknanya sesuai dengan ketinggian Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak tahu kaifiatnya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi secara zahir demikian sebagaimana dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hambaku mendekat denganku satu hasta, satu jengkal, Allah akan mendekat kepada kita satu hasta. Kata Syekh bin Baz, kullu hadhi sifat taliqu bihi la yushabihu fiha khalquhu. Sifat-sifat seperti ini, perbuatan-perbuatan Allah seperti ini, itu disesuaikan dengan keagungannya. La yushabihu fiha khalqu, dan tidak ada satu makhluk yang serupa dengannya. Wala ya'lam kaifiyataha siwahu, dan tidak ada yang tahu kaifiyatnya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Fala nukayif taqarrubahu, maka kita tidak bertanya bagaimana Allah mendekat, walanu kaif maji'ahu, dan kita enggak bertanya bagaimana Allah datang, dan kita tidak bertanya bagaimana Allah berjalan dan bagaimana jalan cepatnya Allah Subhanahu wa taala, lanu kaifu dzalik, kita tidak bertanya bagaimana, bal naqulu ala wajhi laiq billah, tapi kita katakan semua itu sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Lakin min thamrati hadza, kata Syekh bin Baz rahimahullah, dan buah dari ini semua dan konsekuensi dari ini semua adalah asra'u bil khairi ilaina, Allah lebih cepat memberikan kebaikan kepada kita. Jadi konsekuensi dari sifat ini, buah dari sifat ini, bahwa Allah lebih cepat ke kita daripada kita ke Allah Subhanahu wa taala. Lebih cepat kepada kita. Wa arham bina azza wa jalla. Dan Allah lebih sayang kepada kita, dan Allah yang paling sayang kepada kita. Allah lebih cepat. Allah lebih cepat. Dan lihat bagaimana ini memberikan harapan untuk bersungguh-sungguh. Wah, satu jengkal. Ya Allah, seburuk apa sih jamaah kita sehingga kita enggak bisa mendekat kepada Allah satu jengkal aja. Satu jengkal. Sekeras itu ke hati kita, sejengkal aja enggak mau. Sejengkal. Maka Allah akan mendekat satu hasta. Sejengkal gini kan, sejengkal. Anak kita enggak mau mendekat sejengkal kepada Rabb yang sudah kasih kita semua. Kepada Rabb yang memberikan kita semua, yang membuat kita dihargai manusia, yang memberikan kita semua, yang membuat kita dibayar mahal sama manusia. Kenapa bos kita minta kita datang, kita datang? Perusahaan kita minta kita datang, kita datang. Minta kita wawancara, kita datang. Ada beberapa pihak yang apply ke perusahaan-perusahaan internasional, itu wawancaranya bukan di Jakarta, bukan di Singapura. Wawancara harus naik pesawat 9 jam, wawancara harus naik pesawat 12 jam, harus naik pesawat 24 jam. Datang, mendekat ke perusahaan. Bisa gak kesini? Bisa. Kita siapkan semuanya ya, pokoknya tiket segala macam, tapi Anda datang sini bisa. Ini Allah udah siapkan kita. Allah udah kasih kaki kita, kok gak ngedeket? Allah udah kasih tangan, Allah udah kasih pikir, Allah kasih mulut, Allah kasih hati. Allah simple aja. Sejengkal. Sesibuk itu kayak kita. Sejengkal. Gak punya waktu emang sejengkal. Anda bisa pergi 20 jam. Emang perusahaan itu bayar berapa sih? Bayar Anda berapa? Perusahaan itu hanya memanfaatkan apa yang Allah berikan kepada kita. Kalau Allah pecahkan pembuluh darah Anda, emangnya mau perusahaan itu meng-hire Anda? Gak mau. Kalau Allah buat kita lumpuh, emang ada perusahaan yang mau hire kita? Enggak. Mereka itu hanya memanfaatkan yang Allah kasih ke kita. Kalau kita bisa mendekat ke mereka dengan cara seperti itu, masa kita gak bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya wajar kalau kita dibuat gak tenang. Wajar kita diadab. Kita gak bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, dan kalau kita mendekat sejengkal, Allah satu hasta. Kalau kita satu hasta, Allah satu deba. Allah lebih cepat dari kita, lebih cepat jemaah, dan lebih sayang, lebih cepat. Manusia itu memanfaatkan kita, fair-fairan itu memanfaatkan. Allah nggak pernah memanfaatkan kita, Allah nggak butuh kita kok. Allahus Samad. Allah gak butuh siapapun. Manusia yang butuh kepada Allah. Kita jual mahal. manusia yang memanfaatkan kita, kita senang banget. Kayaknya dia yang paling setia di hidup kita. Oh, ini manfaatkan kita. Dan manfaatkan tidak harus konotasi negatif ya, kan itu tadi. Anda dibayar mahal sama perusahaan Anda, itu karena apa? Karena komponen yang Allah kasih ke Anda kan. Kalau Allah buat jantung Anda bocor, kira-kira ada yang mau terima enggak? Enggak. Maka mendekatlah kepada Rabbul Alamin. Hadirin, ini direspon loh sama Allah. Jadi semua effort kita, walaupun hanya satu jengkal, itu direspon dengan jauh lebih cepat dan lebih banyak. Direspon sejengkal udah cukup dong jemaah. Sebelumnya Allah kasih pendekatan mithqala dzarratin, walaupun sekecil atom, walaupun sekecil partikel terkecil, sekecil atom, Allah respon yarah, Anda akan lihat. Sekarang kalau kemarin dari angle partikel, sekarang langka sejengkal. Harusnya udah cukup dong kita. Kita gak usah bicara. Ini kan harusnya sebuah harapan besar bagi kita yang penuh kekurangan, banyak khilaf, yang effortnya sedikit, yang bukan ulama, bukan santri, yang setiap hari ngafalin Quran berjam-jam. Ini sejengkal. Anda gak bisa sejengkal. Anda gak bisa lakukan kebaikan sekecil atom. Makanya orang yang dimasukkan neraka oleh Allah emang udah kebangetan jamaah, kebangetan, benar-benar kebangetan. Makanya kan gak ada udzur pada hari kiamat, udah keterlaluan. Oh, sejengkal dibalas sahasta, sahasta dibalas sedepa, satu dikali 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, lalu Anda masih masuk neraka. Fa'tabiru ya ulil albab, mari ambil pelajaran. Dan ini harus membuat kita semangat, semangat, semangat, dan semangat. Dan bersungguh-sungguh. Karena setiap jengkal itu dihargai. Setiap jengkal dihargai. Gak ada yang sia-sia. Jangan pernah bicara sia-sia. Udah hancur semua. Udah gak. Setiap jengkal dihargai. Rabb kita gak zalim. Wa anna Allah laisa bidzalamin lil 'abid. Allah gak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna.